Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa luqtatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita semua pagi hari ini mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah SWT. Kita mensyukuri nikmat Allah yang tak terhingga. Ya, kita bangun tidur sudah dikaruniai Allah ya, bisa bernafas kembali, menikmati waktu yang diberikan Allah ya. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan ya. Semua ini adalah karunia Allah yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang buku yang berjudul Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045. Saya ingin menekankan di sini ya bahwa ada beberapa ketentuan yang sudah tertulis ya, mulai dari konstitusi kita, Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ya keputusan menteri atau peraturan menteri tentang standar kompetensi lulusan. Kalau kita lihat, alhamdulillah ya, banyak sekali yang bagus ya di negara kita ini. Itu perjuangan yang luar biasa. Jadi secara politik itu tidak mudah ya memasukkan kata takwa, kata akhlak mulia ya dalam konstitusi. Itu hal yang penting. Itu menurut saya jangan dianggap remeh ya, karena kita tahu bagaimana kerasnya ya penolakan terhadap 7 kata dalam Piagam Jakarta. Jadi ketika 7 kata dicoret ya di dalam pembukaan 45 itu ada beberapa kata yang sangat penting yang ternyata luput dari pencoretan gitu ya, terutama kata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Seperti kita ketahui, ini adalah konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita berusaha kemudian kita berhasil, maka kita tidak menyandarkan pada usaha kita, tapi kita mengatakan alhamdulillah ya, kita puji Allah karena hasil itu adalah dari Allah ya. Kita dokter sekarang berusaha mengobati orang-orang yang sakit karena virus corona ini. Ketika sembuh, dokter tidak mengatakan aku yang menyembuhkan kamu, tapi Allah. Jadi konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini ada dalam konstitusi, bahkan dalam pembukaan UUD 45. Kemudian negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab ya, itu sangat islami. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah ya, itu luar biasa. Tujuan bernegara al-adalah al-istimaiyah ya, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil gitu. Ini sangat islami rumusan-rumusan ini ya. Jadi sekarang saya khawatir, jadi waktu buku ini kan pernah saya sampaikan, ini adalah hasil pengembangan saya terhadap makalah yang saya sampaikan dalam acara roundtable discussion ya, diskusi satu meja di lembaga pengkajian MPR, di mana waktu itu saya menyampaikan tentang konsep pendidikan berbasis adab itu ya, bahwa konsep pendidikan inilah yang sudah teruji dalam sejarah mampu melahirkan generasi-generasi gemilang itu. Dan sekarang kita tinggal menerapkannya. Nah, di Indonesia ini gitu ya, ada sudah landasan konstitusinya kuat, landasan undang-undangnya kuat, ya, landasan peraturan-peraturan di bawahnya sudah cukup kuat. Nah, cuma nanti persoalannya adalah ya ketika masuk kepada materi ya. Jadi waktu di MPR itu juga saya sampaikan, saya khawatir ya apa yang semacam dalam tanda kutip gitu ya, semacam seperti kutukan gitu ya. Ya, Mohtar Lubis itu budayawan kita tahun 1977 itu sudah menengarai gitu ya, menganalisis ya ciri manusia Indonesia itu ya kan, yang paling utama itu adalah munafik. Apa yang dikatakan beda dengan yang dikerjakan. Kemudian ciri keempat manusia Indonesia, kata ini yang pertama tadi ya, yang keempat kata Mohtar Lubis, manusia Indonesia itu percaya tahayul, ya, suka membuat apa namanya, membuat mantra-mantra, ya. Jadi membuat mantra-mantra, akhirnya mantra-mantra itu ya dibaca saja, ya, pendidikan karakter, pemberantasan korupsi atau apa gitu ya, membuat kata-kata indah tapi tidak dijalankan. Nah ini yang sangat mengganggu, ya. Jadi pemikiran kita gitu ya kan melihat kenapa ya kok begitu konsepnya itu sangat indah, ya, tapi kok pelaksanaannya nggak seperti itu, ya. Kita jelas misalnya gitu ya dalam pasal 31 ayat 3 UUD 45 itu jelas disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ya kan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu jelas sekali. Nanti dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu juga begitu. Tujuannya ya membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Undang-Undang Pendidikan Tinggi seperti itu juga. Ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi itu khas sekali gitu ya, khas kita gitu ya. Dan itu menurut saya satu tahapan, satu pencapaian yang besar, ya. Berani mencantumkan kata-kata yang sangat apa ya, Islami gitu ya. Tujuan pendidikan itu seperti itu. Nah, sekarang kita ambil sebelum masuk kurikulum takwa, ya kan. Apa tujuannya? Takwa itu kan indah sekali, ya kan. Orang sebentar lagi insya Allah kita saum Ramadan gitu ya, ibadah Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa, ya. Ibadah Ramadan itu ya adalah ibadah yang dominannya lahir. Puasa Ramadan, saum Ramadan yang ibadah khas bulan Ramadan itu dominannya ibadah lahir. Tapi hasilnya gitu ya, produk yang diinginkan dari ibadah Ramadan itu la'allakum tattaqun, ya. Bukan puasalah kamu supaya kamu kurus gitu ya, puasalah kamu supaya kamu kamu takwa. Nah, takwa ini kan menarik karena takwa itu orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah, ya kan, sebagai orang yang paling tinggi derajatnya. Ya, inna akromakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Jadi yang paling mulia di antara kamu yang takwa, coba. Kan indah sekali. Artinya apa? Ya. Apalagi doa kita ya. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ya Allah. Ya, jadikanlah anak-anak istri-istri kami itu sebagai apa? Qurrata ayun. Ya. Dan apa waj'alna lil muttaqina imama, ya, dan jadikanlah kami gitu ya imam bagi orang-orang muttaqin. Jadi orang takwa itu sudah mulia, ya. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan kita jadi pemimpin di kalangan orang yang bertakwa. Itulah tingginya ya azam semangat orang Islam untuk menjadi yang terbaik di situ, supaya menjadi orang yang takwa dan orang bahkan pemimpin orang-orang takwa. Itu yang luar biasa ya. Nah, ibadah kita itu takwa. Nah, pendidikan kita juga begitu, supaya jadi orang takwa coba. Kurang apanya kalau dari segi konstitusi saja kita udah lengkap. Sekarang masalahnya kan kita serius enggak? Kita serius enggak menganggap bahwa menjadi orang bertakwa itu mulia. Bahkan negeri kita dijamin oleh Allah. Ya, kalau penduduknya beriman dan bertakwa pasti akan dikucurkan berkah dari langit dan dari bumi. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama wal ard. Jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa pasti kami kucurkan berkah dari langit dan dari bumi. Ini janji dari Allah. Ya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan Allah. Mereka mendustakan Allah, maka kami hukum mereka karena perbuatan mereka itu. Jadi, arinohimakumullah ya, ini kurang apanya jelasnya gitu. Kadang-kadang kita anak-anak kita atau kita dulu ya nyanyi tiap hari Senin upacara itu lagu Indonesia Raya. Sekarang pun alhamdulillah ya Tauhid syariah itu di mana-mana. Tiap sekarang kemarin pemilihan rektor di UIK didahului Indonesia Raya, itu kan rapat senat dahului Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya itu indah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya. Nah, untuk membangun orang yang bertakwa, misalnya orang bertakwa itu prosesnya pun sudah ada. Apa caranya? Bangunlah jiwanya. Apa dengan bangun jiwanya itu? Bersihkan jiwanya, tazkiyatun nafs. Ya, sucikan jiwanya itu. Sucikan jiwa kita itu. Jadi makanya kurikulum inti pendidikan kita ini seharusnya adalah tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa itu, karena itu dijamin oleh Allah. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, siapa yang mensucikan jiwanya, dia akan menang, dia akan sukses. Dan siapa yang mengotori jiwanya, dia akan celaka. Nah, jiwa kita ini yang perlu. Ini kan kita lihat ya dalam kasus soal corona saja gitu ya. Gimana kondisi jiwa bangsa kita ini? Ya, apakah jiwa serakah, ya jiwa apa namanya? Jiwa yang pengecut, bahkan penyakit jiwa yang sangat berbahaya itu penyakit hubbud dunia. Ya, orang seneng jadi pejabat tinggi gitu ya, orang seneng jadi rektor, seneng jadi wali kota, seneng jadi bupati, ya seneng jadi gubernur gitu, seneng ya gitu. Itu kan aneh ya, kalau orang dapat amanah, orang Islam dapat amanah jabatan dan dia mampu itu, dia harus melaksanakan amanah itu dengan baik. Tapi orang seneng jadi presiden ya, itu berat tanggung jawabnya di akhirat. Kalau ingat nanti ya, bukan hanya di dunia. Di dunianya udah pusing. Ya, mikir corona, ya, mikir lockdown apa enggak, itu udah pusingnya bukan main gitu. Ya, di akhirat coba nanti. Ya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya orang yang sehat jiwanya itu gitu ya, ketika dia tahu mendapat amanah itu berat. Ya faham bahwa makanya kalau orang faham ya tentang worldview Islam, tahu dia kehidupan dunia ini sebentar dan kehidupan abadi itu di akhirat, ada pertanggungjawaban di sana, enggak akan mau dia menzalimi orang lain ya. Ini masalah takwa ya, masalah takwa itu sangat sangat sangat serius ya, jadi sangat apa namanya, hal yang sangat penting seharusnya gitu ya, rahimakumullah. Artinya apa? Kalau konstitusi itu kita jalankan, ya betul-betul kurikulum takwa itu disusun, menyusun tujuan pendidikan juga berdasarkan membentuk manusia bertakwa. Sudah, takwa itu mulia, ya bahkan orang dijanjikan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, ya maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dan dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah itu ya, enak jadi orang takwa. Ya, sampai kita baju aja diberi baju takwa. Ya kami pun pesantren juga namanya at-taqwa karena mengharapkan itu kan kemuliaan, banyak masjid at-taqwa, pesantren at-taqwa karena kita ingin itu meraih derajat takwa itu. Nah, kok pas gitu? Lah kok pas, orang Jawa bilang itu, lah kok pas. Tujuan pendidikan kita membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kan pas banget gitu. Makanya kalau tujuannya itu, ya kurikulumnya harus kurikulum takwa dong, gitu loh. Ya kan? Kurikulum takwa itu apa? Ya kurikulum yang berpandukan kepada ajaran wahyu. Yang menyeimbangkan antara wahyu dengan akal. Yang kata Imam Al-Ghazali, ya antara wahyu dengan akal ini seperti mata dengan cahaya. Ya, jadi orang untuk melihat gitu ya, melihat itu perlu mata. Mata ini yang kita punya ini. Tapi kita perlu juga cahaya. Jadi akal dan wahyu gitu kan. Reason and revelation itu kedudukannya seperti mata dengan cahaya untuk melihat benda. Artinya apa? Kalau kurikulum pendidikan kita ya kan ngakunya mau mencapai takwa tapi menolak wahyu ya sebagai sumber ilmu, sebagai panduan ilmu, ya panduan pendidikan, ya nggak akan pernah sampai, ya itu artinya apa? Nggak bisa melihat, gitu, gelap. Nah kita ikuti, gimana kita ikuti kurikulum gitu ya, yang ini dari perspektif pendidikan Islam ya, karena kita orang Muslim, Ya, jadi silahkan yang orang yang sekuler, yang sudah menolak wahyu, yang komunis, yang pro pada ateisme, ya kan, orang yang bukan Islam itu silahkan masing-masing. Kita yang kita bahas ini adalah kita orang Muslim. Bagaimana kita memandang pendidikan? Kalau tujuannya takwa, kurikulumnya harus kurikulum takwa. Ya, kurikulum takwa itu kurikulum yang berpandukan gitu ya kepada wahyu. Kita manfaatkan potensi kita yang seoptimal mungkin, ya kan? Kita integrasikan tiga sumber ilmu, yaitu panca indera, ya, empirical knowledge, kemudian rasio, ya, akal, dan yang ketiga adalah khobar sodik, ya, termasuk wahyu di situ. Kita akui wahyu ini sebagai sumber ilmu. Nah, itu yang seharusnya begitu. Makanya kalau ini misalnya gitu ya, tapi jangan hanya lihat sekolah ya. Saya lebih menekankan di sini ini peran orang tua. Orang tua sangat penting, karena nanti ya kalau anaknya misalnya masuk ke lembaga pendidikan yang dia lembaga pendidikan itu sekuler ya, tidak menjadikan wahyu sebagai panduan ya, sebagai penuntun, sebagai pedoman untuk menyusun kurikulumnya ya, maka tanggung jawab orang tua untuk melengkapi. Mungkin di lembaga pendidikan yang sekuler itu ada sesuatu bidang ilmu yang perlu dicari, ya, seperti juga misalnya kita kirim orang ke Amerika gitu ya untuk belajar tentang misalnya tentang ilmu senjata kan, ilmu ruang angkasa. Memang Amerika di situ dia punya keunggulan. Ya, seperti dulu kita kirim sarjana-sarjana kita untuk belajar tentang apa, banyak sains teknologi ke barat gitu ya. Itu memang untuk mencari itu, ya. Nah, tapi kan ketika belajar itu ternyata anak ini, ya, kurikulumnya itu bukan sepenuhnya ngikutin konsep wahyu itu, ya, di mana adab ya didahulukan, kemudian ilmu fardu ain diutamakan. Bahkan kadang ilmu fardu ain sama sekali tidak diperhatikan. Ya, adab ya tidak diperhitungkan. Ya, yang penting dia punya profesionalitas tertentu. Nah, itu yang penting. Jadi kurikulum takwa ini kurikulum yang mengarahkan gitu ya orang untuk menjadi takwa seperti sesuai dengan tuntunan gitu ya, panduan dari konstitusi kita dan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Nah, itu dari Nasrullah. Jadi dan kita tuh sudah ada contohnya ya kan, kurikulum takwa itu. Itu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kemarin sudah bahas bagaimana harusnya pendidikan kita ini melahirkan melahirkan orang-orang yang hebat ya. Yakin saja, saya tidak begini ya, dalam di lapangan gitu ya, saya lebih menunjukkan konsep ini gitu ya, itu pada lembaga-lembaga pendidikan Islam ya. Jadi kalau ya saya sering ditanya, kenapa pemerintah begini, saya bilang sekarang ini kalau kita berharap pada pemerintah tidak mudah, karena pemerintah itu ada birokrasi. Orang-orang di pemerintah pun ya kadang-kala mereka itu tidak punya background dalam bidang pendidikan Islam, mungkin tidak pernah nyantri gitu lah. Yang saya persoalkan adalah yang kita lebih utamakan nih ya kan, kita yang pernah nyantri, kita yang belajar studi Islam, kita yang belajar pendidikan Islam, kita tahu kok Islam itu begini, Islam begini gitu lah. Nah, kenapa gitu loh? Justru di lembaga pendidikan kita misalnya gitu loh, kok takwa itu tidak dijadikan sebagai tujuan yang utama ya. Tidak dijadikan sebagai kriteria kelulusan yang utama. Ya, jadi anak atau apa itu ya, mahasiswa yang melanggar gitu ya. Yang tidak ikut ya jalan takwa lah gitu ya. Itu tetap dibiarkan karena dianggap dia akademiknya pintar. Juga dalam menentukan kriteria ya, kriteria oh ini sekolah terbaik, oh ini pesantren terbaik, ini kampus terbaik, dasarnya apa? Dasarnya sebenarnya sama, dasarnya adalah apakah di situ ada proses untuk mengarah jadi takwa. Nah, itu ya. Jadi sekarang ini banyak sekali orang yang masih berpikir bahwa lembaga pendidikan yang baik itu adalah yang jumlah pelajarnya banyak. Wah, itu berarti bermutu karena peminatnya banyak. Pada awalnya ya, lembaga pendidikan yang baik ini gitu ya, itu juga sedikit awalnya. Tapi karena kemudian dia menghasilkan produk-produk atau lulusan-lulusan yang dianggap berkualitas, maka orang banyak masuk. Ketika banyak masuk itu tantangannya lebih berat lagi, karena untuk menanamkan adab atau akhlak mulia itu perlu proses, ya, perlu contoh, perlu keteladanan, perlu pembiasaan, ya, sehingga perlu dialog-dialog, ya, guru dengan murid di situ. Nah, ini contoh, ya, bagaimana kita seharusnya, gitu ya, dari kurikulum takwa ini kita sudah merumuskan. Dan kurikulum itu berangkat dari konsep ilmu, ya, dalam untuk membentuk manusia bertakwa itu sudah ada contohnya. Karena manusia yang paling takwa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah model, gitu ya, pendidikannya jadi model, ya, karena beliau sudah memberikan contoh langsung bagaimana mendidik, melahirkan generasi-generasi yang gemilang itu. Nah, jadi saya yakin, ya, dinakimakulai, kita punya landasan konstitusional, landasan yuridis formal, gitu ya. Kalau ini dilaksanakan, Indonesia itu insya Allah akan dalam 25 tahun ini akan lahir satu generasi yang gemilang, ya. Dan generasi gemilang inilah yang akan membawa negara kita, gitu ya, memimpin Indonesia itu menjadi negara adidaya. Karena kita negeri Muslim terbesar di dunia. Ya, tapi memang harus berani, ya, konsep-konsep pendidikan Islam ini harus berani diterapkan. Dan untuk berani itu tidak mudah, ya, saya ingin mengatakan untuk berani itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena mungkin, ya, orang-orang terdekat kita, keluarga kita dan seterusnya belum tentu setuju. Ya. Ya, saya berapa kali, ya, misalnya di apa organisasi Islam yang saya ikut, gitu kan. Saya waktu rapat pimpinan saya bilang, ayo kita punya kampus loh ini, kita punya kampus ini, ya, kampus kita ini bagus. Saya juga sekarang masih anggota senat di situ. Terus saya tanya pada para pimpinan organisasi Islam ini, sekarang, ya, ada nggak anak-anak kita sendiri gitu ya, yang mau kuliah di tempat kita? Padahal di tempat kita ini kan anak-anak dididik menjadi dai, ya kan? Dan dai itu kan orang mulia, ya. Faman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa orang yang lebih baik, ya, ucapannya itu? Ya. Selain orang yang menyeru, ya, kepada Allah itu. Ya, jadi seorang dai itu mulia gitu. Tapi sekarang kita mau nih, saya mau. Apa anak kita mau? Begitu dia lulus SMA, mau deh, oh saya mau jadi dai, saya kuliah dakwah, gitulah. Apa mau? Dan apakah kampus yang disebut fakultas dakwah atau jurusan dakwah atau tarbiyah atau apa itu betul-betul memenuhi syarat sebagai kampus yang ideal menurut Islam? Ya, menurut Islam, saya enggak, saya yang lain, karena kampus ideal menurut Islam itu ada kriterianya. Ya, jadi ada nakimakullah, ya, ringkasnya gitu ya, supaya kita banyak bisa diskusi lah, insya Allah. Ya, itu ringkasnya. Kalau ada pertanyaan nggak? Anda, ya. Kita sambil jalan, ya, kan. Saya ringkasnya begini. Jadi kurikulum takwa itu, konsep pendidikan ini sudah jelas, ya, modelnya jelas, insya Allah. Ya, begini-begini. Nah, sekarang masalahnya apa? Yang saya hambatan terberat untuk menjalankan konsep ini, itu ternyata bukan dari pemerintah, menurut saya itu. Hambatan terberat itu dari diri kita sendiri. Ya, hambatan terberat itu dari keluarga kita. Ya, hambatan terberat itu justru datang dari teman-teman dekat kita. Ya. Karena untuk itu tidak mudah. Untuk itu kita harus berjuang all out. Ya, jihad fisabilillah. Kalau kita yakin bahwa pendidikan ini jalan kebangkitan. Ya. Jadi kan misalnya begini, kan. Kan aneh, kita bilang takwa itu penting. Ya, kurikulum takwa itu penting. Kita sudah tahu jalannya, kurikulumnya ke sana, tujuannya ke sana, kurikulum tahu. Masalahnya jalan yang mau kita lalui itu berat itu. Ya kan? Jalan itu sepi gitu kan, enggak ada yang masuk situ. Jalan itu tidak bergengsi gitu kan. Jalan itu orang penuh bertanya-tanya gitu ya. Makanya di dalam satu artikel saya tentang pendidikan tinggi, saya kutip itu pernyataannya Tony Fernandes, seorang beragama Hindu, ya, presidirnya maskapai Air Asia itu. Ya, jadi dia mengatakan dream the impossible. Ya, mimpilah kamu. Ya, yang apa? Yang orang mengatakan itu tidak mungkin. Dream the impossible. Ya, believe, ya, believe the unbelievable. Ya, percayalah kamu yang orang lain tidak percaya. And never say no, ya, for an answer. Dan jangan pernah mengatakan tidak untuk satu jawaban. Ya, artinya siap di situ. Dan ada satu, saya ditunjukkan oleh Profesor Muhammad Nur, apa namanya, orang-orang Yahudi di berbagai dunia, terutama di Amerika, ya, bahkan di beberapa kampus, di kampus Amerika itu, di apa ya, di, ada kata-kata semboyan mereka itu diambil dari tokoh Yahudi yang meninggal tahun 10 Masehi. Meninggalnya tahun 10 Masehi. Lahirnya sebelum Masehi. Namanya Rabbi Hillel. Rabbi Hillel itu. Nah, itu memberikan semangat, ya, karena Rabbi Hillel itu mengatakan, ya, if I am not for me, ya, who am I? Ya, jika aku bukan untuk diriku. Maksudnya jika orang Yahudi bukan mikirin Yahudi, terus siapa yang mau mikirin? Siapa yang mau mikir pendidikan Islam kalau bukan kita? Siapa yang mau memajukan pendidikan Islam kalau bukan kita? Ya kan? Karena kita percaya. Dulu bangkitnya sekolah-sekolah Islam, ya kan? Itu karena kepercayaan dan keberanian. Ya, saya tahu bagaimana merintisnya Al-Hikmah Surabaya, bagaimana Nurul Fikri dan sebagainya gitu. Waktu awal-awal, ya kan, pernah kita bincang-bincang dengan salah satu pendirinya itu, Pak Musoli itu, apa waktu itu? Mereka yakin, ini kan malah bukan orang yang background-nya kuliah pendidikan, dia dari UI. Ya, mereka orang-orang ITS gitu ya, merintis pendidikan Islam itu. Apa yang mereka lakukan kemudian? Dia apa ya, dari sekian murid itu sekian orang itu anaknya. Jadi anak dia, anak teman-temannya itu waktu merintis awal itu. Tidak mudah waktu itu orang percaya dengan lembaga pendidikan Islam. Karena waktu itu kalau orang berpikir sukses kan, dia masuk perguruan tinggi, ya cari sekolah yang bisa mengantarkan. Ya, saya waktu SD ranking 1. Ya, ketika ditanya, saya kata sama guru saya, kamu lulus SD mau kemana? Saya bilang, saya mau ke pesantren. Oh, itu guru saya nasihati saya, sayang kamu ke pesantren. Gitu. Karena waktu itu, ya kan, sekolah agama dianggap rendahan. Kenapa? Karena nggak menjanjikan kerja. Itu yang jadi masalah. Sehingga waktu itu sekolah-sekolah Islam itu masih berat image-nya, ya, kurang. Tapi begitu kemudian ada para perintis ini, ya, awal yang berani menunjukkan gitu, bahwa ini loh kami berani gitu. Ini loh, ya, sekolah kami itu. Dan ternyata kemudian melahirkan anak-anak yang tujuannya waktu itu masih sama. Ternyata lulusan sekolah kami diterima juga di perguruan tinggi favorit. Jadi cita-cita tertingginya masih itu. Bagaimana diterima di perguruan tinggi favorit. Akhirnya banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam, sekolah-sekolah Islam itu diakui. Saya bilang waktu Munas CSIT, ya, 2013 di Palembang, kita sudah dapat dua hal tuh. Selama 30 tahun terakhir ini gitu ya. Waktu itu saya bilang 25 tahun. Sekarang udah lebih lah, 35 tahun terakhir ini, kita dapat dua hal, yaitu kepercayaan, dua pengakuan. Dan alhamdulillah luar biasa. Ya, sekarang ini anaknya, anak mondok, itu menjadi satu kebanggaan sosial bagi kalangan aktivis muslim. Ya, itu saya perhatikan tuh. Jadi banyak sekarang anak orang tua yang dulunya nggak ada background pondok sama sekali gitu ya, itu dengan senang, dengan bangganya gitu ya, anaknya dikirim ke pondok-pondok pesantren. Ya, mereka tidak menganggap pesantren itu kayak dulu gitu kan, kudisan, apa ya, kaum terbelakang gitu ya. Nah, kaum sarungan dulu kan, istilah sarungan itu menunjukkan seolah-olah itu rendahan, ya kan? Tapi sekarang wakil presiden kita pakai sarung. Ya, saya nggak tahu mereknya apa itu wakilnya itu, tapi yang jelas wapres kita pakai sarung gitu ya. Jadi rahimahullah, ya itu apa ya, kembali ke soal kurikulum tadi ya. Jadi kurikulum takwa ini itulah jalan menuju kemuliaan, harus dimulai. Dan tantangannya berat, tadi saya bilang tantangan kita itu. Nah, sekarang tantangan kita yang terberat di level pendidikan tinggi, ya. Itu mumpung. Jadi kalau kita mau menghasilkan orang-orang takwa, ya, dan takwa itu pasti mulia, ya. Maka pertama yakin apa enggak, gitu ya. Pahami dulu konsepnya, yakin apa enggak, gitu ya. Kalau enggak paham dan enggak yakin, ya sudah susah itu. Ya, enggak yakin karena dia yakin orang mulia itu kalau dia lulusannya bisa bekerja gitu. Tapi kalau lulusannya takwa, nah itu kan, itu belum diyakini, belum yakin. Padahal orang yang bertakwa itu dia bisa bekerja gitu. Pasti dia harus bisa kerja karena kalau dia enggak bisa kerja, dia bergantung sama orang lain, ya dia itu ya berarti belum memenuhi konsep pendidikan yang ideal, ya. Itu yang sekarang saya ajak ya, banyak kampus-kampus Islam pernah saya undang gitu untuk yuk kita sekarang diskusi gitu loh. Ya memikirkan masa depan kampus-kampus kita ini. Kita punya peluang sekarang ini. Ya dengan takwa itu pasti mulia sudah. Nah, tapi memang berat gitu loh ya. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali kan jalan menuju ke sana itu terjal. Ya kan, jalannya sepi, mendaki, berat gitu ya. Mungkin banyak orang yang dicemooh gitu. Ya, biasa gitu. Ya, itu awal-awal itu pasti begitu aneh. Kok kamu begini sih, kok enggak begini? Ah, udah sekarang konsepnya apa? Yakin apa enggak gitu. Yang pertama harus yakin, yang kedua memang harus berani. Harus berani. Ya, jadi kalau maka kata Hillel kan di situ, ya. If I'm not for me, yeah, who will be for me? If I am for myself only, if I am only for myself, what am I? Tapi jika aku hanya untuk diriku sendiri gitu ya, terus apa artinya saya? Yeah. If not now, when? Yeah. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jangan ditunda-tunda. Jadi kurikulum takwa. Jadi kalau menurut saya agenda besar kita sekarang ini, kita harus punya model. Jadi kalau kita bilang ini loh konstitusinya, ya kan? Ini loh undang-undang pendidikan nasional, ini undang pendidikan tingginya. Ini sekarang era kampus merdeka, ya era kuliah online, gitu kan? Era MOOCs, masih open online courses. Apa yang kita lakukan sekarang untuk membangun generasi yang unggul? Sekarang ini tergantung kita, menurut saya. Sekarang ini tergantung organisasi Islam. Disitulah letak Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah, Persis, Hidayatullah. Ya, bayangkan Muhammadiyah itu kampusnya ada berapa? Ya, sekarang udah mungkin dugaan saya ya, kampus Muhammadiyah itu sekarang sudah hampir 300. Karena setahu saya beberapa tahun yang lalu sudah 170-an. Sekarang terus bertambah. Ya, jadi dari 5.000 kampus di Indonesia, itu 80%-nya swasta. Ya, jadi pemerintah sedikit. Ya, dari madrasah, ya, madrasah di Indonesia 90%-nya swasta. Dan dari sekitar 30.000 pondok pesantren di Indonesia, 100% swasta. Artinya apa? Peluangnya ada pada kita. Tinggal kita tahu atau tidak. Ya, setelah tahu mau atau tidak gitu. Ya kan? Setelah mau berani apa enggak, karena ini jalannya berat. Nah, itu ya Bapak Ibu hadirin sekalian ya, kita tantangan pendidikan ini berat ya, tapi saya bilang enggak ada jalan lain. Harus mencoba, harus membuktikan supaya menjadi contoh, karena cara yang dilakukan Rasulullah dalam melahirkan sesuatu adalah dengan memberikan contoh. Kalau kita bilang sekarang saya mau pendidikan Islam yang terbaik gitu ya. Ya kita harus buat contoh, kita usahakan ya supaya jadi model ya. Nah itu saja ya. Jadi insya Allah kalau kita yakin dengan kurikulum takwa ya kan, kurikulum takwa itu menjadi standar kompetensi lulusan yang utama, kemudian jalan kesananya adalah jalan takwa atau kurikulumnya kurikulum takwa. Ya, kalau saya jadi presidennya saya suruh ya Menteri Pendidikan itu mengucurkan anggaran ya untuk pendidikan Ramadan khusus. Ya, itu harus ada anggarannya, ya kan? Karena itu pendidikan yang terbaik untuk meraih takwa kan, ibadah Ramadan dari puasanya, iktikafnya, ya itu semua diarahkan untuk menjadi orang takwa. Ya, dan harusnya negara hadir di situ, ya negara hadir kan banyak anggaran negara itu, ya kalau nggak salah masih di atas 500 triliun loh anggaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan besar Anggaran itu cukup besar, meskipun juga dibagi jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Nah itulah, jadi insya Allah pada intinya adalah kurikulum takwa itu jalan untuk meraih tujuan beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu. Ya kurtak ini, kurikulum takwa itu berpandukan kepada konsep pendidikan Islam, yaitu dahulukan adab dan utamakan ilmu yang fardu ain. Ya, setelah itu kembangkan secara proporsional ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Maka niatnya harus benar di situ, ya, insya Allah. Ya, jalan yang ditempuh harus benar. Adab-adab ilmu ditegakkan. Ya, adab pada guru, adab pada orang tua, adab pada teman, adab di majelis ilmu. Itu semua harus ditegakkan. Ya, saya kira kita cukupkan di sini sambil kita diskusi ya. Kalau ada tanya jawab, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, baca, please. Yang pertama dari saudara Zulkarnain Rubai Muhtar. Kalau tujuan pendidikan nasional itu adalah takwa, berarti harus jadi orang beriman dong, semua dong Ustaz. Karena basis takwa itu iman dan harus muslim. Kalau melihat realitas pendidikan hari ini sangat jauh dari tujuan pendidikan nasional. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ya itulah sebenarnya kan, makanya saya bicara ini untuk orang Islam. Ya kan konstitusi ini untuk semua warga negara. Karena sekarang orang non muslim pun juga sudah pakai istilah apa namanya iman juga kan mereka, jadi mereka juga bilang beriman. Nah, saya nggak tahu ya kalau istilah takwa itu dipakai nggak oleh yang lain ya, karena istilah takwa ini istilah khas Islam ya. Jadi istilah mukmin pun sebetulnya juga istilah khas Islam. Jadi istilah itu ada dua ya, ada makna lugatan, ada istilahan. Jadi kalau makna lugatan bisa untuk semua gitu ya. Tapi kalau makna istilahan itu khusus ini technical term dalam Islam. Ya, ya saya nggak bisa menggunakan istilah takwa untuk Pak apa namanya misalnya Pak pendeta gitu ya, pendeta Kristen ini Bapak seorang mukmin yang muttaqin, yang soleh gitu ya. Nggak bisa gitu itu. Ya. Kalau saya punya kenalan beberapa pendeta kan, saya nggak bisa mengatakan beberapa kenalan itu karena dulu saya 10 tahun di Komisi Kerukunan Umat Beragama di MUI gitu ya. Saya kan nggak bisa nyebut apa namanya kenalan saya itu pendeta itu. Wah Bapak seorang Kristen yang soleh ya, yang muttaqin gitu kan, dan yang salafi misalnya itu nggak bisa itu. Itu istilah Islam. Tapi oke lah, masing-masing ini, makanya saya tadi bicara kita sebagai orang muslim. Ya, sebab teks di atas kertas, konstitusi sekalipun, kalau itu tidak difahami, ya, ditafsirkan dengan benar, dan diaplikasikan dengan benar, ya itu akan menjadi teks saja, akan menjadi tulisan di atas kertas. Iman, takwa, akhlak mulia itu ya di konstitusi, di Undang-Undang Pendidikan Nasional, ya akan menjadi tulisan saja kalau tidak diamalkan. Ya kan? Dan kata Imam Al-Ghazali makanya kan al ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin lam yakun, amal tanpa ilmu itu gila ya, dan ilmu ilmu tanpa amal itu gila, dan amal tanpa ilmu itu sia-sia, tidak ada nilainya ya. Jadi kembali ke tadi ya, itulah problem kita sekarang. Makanya saya tidak mau bicara yang lain, tidak mau bicara pemerintah, saya nggak mau bicara agama lain. Sekarang kita bicara lembaga pendidikan Islam yang begitu banyak. Pesantren aja ada 30 ribu lebih sekarang. Yang terdaftar bisa dicek berapa sekarang jumlah pesantren di Kementerian Agama. Mungkin sekarang sudah sekitar 29 ribu. Berapa minggu yang, berapa bulan yang lalu saya cek sudah 28 ribu lebih. Itu daftarnya terus bertambah. 28 ribu pondok pesantren, bayangkan. Ya, ya kalau rata-rata saja, satu pondok pesantren kita buat rata-rata lah. Ya, santrinya itu 100 saja gitu ya. Berapa yang nyantri? 28 ribu pondok pesantren kali 100 berapa? Hah? 28 ribu pondok pesantren tambah 100, 2.800.000 kan? Jumlah santri 2.800.000. Ya, ini saya gambarkan. Nah, kalau dari 2 juta santri, saya kira lebih. Santri itu sekitar 5 jutaan sekarang. Ya, yang tercatat sebagai santri sekitar 5 jutaan. Taruhlah ya, dari 5 juta itu 10% saja. Berapa 10%-nya 5 juta? 500 ribu. Masih banyak. 10%, 1% saja 500 ribu jadi 50 ribu, ya kan? Kalau ya kan dari 5 juta santri ya itu ya 50 ribu saja jadi pejuang ya, itu sudah 1/100 dari 100 santri kita ambil satu yang jadi gitu ya, jadi pejuang ya, jadi apa namanya cendekiawan, jadi ulama yang hebat. Kurang lagi, mau kita kurangi lagi gitu ya, nggak usah apa namanya separuhnya dari berapa tadi 50 ribu ya kan, 25 ribu ya, atau kita bagi 1/1000 50 ribu dibagi 1000 berapa jadi 50 kan, 50 orang misalnya nih ya, setiap tahun nih pesantren melahirkan 50 tokoh dari 5 juta santri ya, kita kan jumlah santri kita cek berapa itu, 5 juta itu melahirkan setiap tahun 50 saja. 50 itu misalnya gitu ya, 10 jadi ahli tafsir ya kan, 10 jadi ahli apa namanya sejarah Islam ya kan, 10 jadi ahli perbandingan agama ya, 10 jadi ini. Udah 50. Ya, taruhlah kalau enggak 50 ya 100 lah. Nah, ini introspeksi. Saya ini kita itu coba introspeksi apa yang kita lahirkan. Ya. Jadi tentu ya pesantren sekarang sudah melahirkan banyak jasa-jasanya. Kita bayangkan kalau apa namanya nggak ada pesantren di Indonesia nasibnya kayak apa. Nah sekarang ini saya pengen gitu ya, justru kita ini bukan menjadi lembaga biasa, kita harus yang paling depan. Ya apa iklannya salah satu motor itu apa? Kita yang di depan apa namanya? Apa Riz? Iklan salah satu motor itu apa? Kan kita yang di depan apa itu? Kita semakin di depan. Nah, gitu loh. Jadi pesantren itu semakin di depan gitu ya. Kita punya perguruan tinggi pesantren ini gitu ya. Next sekarang agenda kita ini, saya yakin enggak kita terbaik gitu loh. Ya. Yakin aja susah. Kenapa tadi saya bilang itu? Susah kita. Jadi saya enggak mau yuk pendidikan nasional begini. Enggak, sekarang sudah ada peluang kok. Enggak usah bicara yang lain-lain deh, bicara sekarang lembaga pendidikan kita nih, ya kan? Kita punya kampus nih, punya kampus, saya punya kampus Ibnu Khaldun. Saya tanya sama pimpinan Ibnu Khaldun, ya. Yakin enggak? Ya, kan kalau anak-anak kita yang kita luluskan di sini itu jadi pejuang. Kita didik enggak mereka? Kita punya mahasiswa 6.000 loh. Satu kampus Islam itu. Saya bilang gitu kan. Dari 6.000 ini kalau tiap tahun kita luluskan, ya usah banyak-banyak kita luluskan 100 saja. Satu kampus tuh meluluskan 100 ulama pejuang. Bisa enggak? Ada kampus Islam, saya tahu mahasiswanya 20 ribu, 30 ribu gitu. Ya, kalau dari satu kampus Islam, ya, itu kita luluskan 100 saja. Muhammadiyah itu punya sekitar mungkin sekarang 300 kampus. Taruhlah 200 kampus Muhammadiyah itu. Kalau Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah setiap tahun melahirkan dokter saja saya dengar gitu ya. Universitas Muhammadiyah itu setiap tahun ya meluluskan sekitar 1000 dokter. Ya, karena banyak fakultas kedokteran itu. Nah, kalau dokter-dokter yang kita luluskan itu menjadi pejuang, wah itu hebat. Kita meluluskan berapa? Saya karena ada anak saya yang kuliah di satu Universitas Muhammadiyah yang saya juga kenal baik pimpinannya gitu. Itu saya tanya di situ. Ini satu fakultas berapa? Satu fakultas tuh mahasiswanya 6.000. Satu fakultas tuh 6.000 lebih. Fakultas pendidikan. Ya FKIP, keguruan dan ilmu pendidikan itu 6.000 satu fakultas. Ya kan? Aneh ketika kita kemudian, kenapa kok sekolah-sekolah kita sendiri susah cari guru yang baik? Itu baru satu kampus loh. Kita ada berapa ratus kampus pendidikan sekarang melahirkan guru. Nah ini maksud saya ya, sekalian ya, saya nggak mau bahas yang lain-lain. Ya kan? Yang ada pada kita saja, ya kita yakin nggak? Dan kemudian nanti kita yakin nggak? Setelah kita yakin, kita percaya apa nggak? Gitu kan? Setelah kita, anak-anak kita percaya apa enggak, gitu kan? Teman-teman kita percaya apa enggak, gitu. Nah, itu tuh masalah itu. Jadi itu tadi maksud saya yang penting ini konsep ini, gitu ya. Itu kalau bicara tentang pendidikan nasional segala itu banyak tantangannya itu. Tapi yang sudah jelas-jelas yang ada di tangan kita lah ini ya, lembaga pendidikan Islam menurut saya itu yang harus jadi contoh. Agenda kita sekarang ini menjadi contoh menurut saya. Ya bisa nggak lembaga kita menjadi contoh? Itu aja. Kalau itu bisa, insya Allah. Saya tahu kok. Saya menulis disertasi doktor saya tentang teologi Katolik. Dan saya juga datang beberapa kampus Katolik, Kristen. Ya, saya banyak yang saya belajar. Ya, terutama tentang kedisiplinan, keseriusan, rasa percaya diri, gitu ya. Sampai saya bilang ke teman-teman, kok ya sahabat-sahabat kita dari agama lain itu bikin kampus, dia percaya. Ya, dia merasa lebih baik daripada kampus negeri. Nah, kita bagaimana? Nah, itu tuh tantangan kita, ya. Baik, ada lagi? Satunya dari Saudara Amrullah. Ada di sini. Saudara Usman Azim Hasan Nur. Dari mana? Gak ada alamatnya. Dia menyebutkan surat Yusuf ayat 22 yang walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Bagaimana pandangan Ustaz tentang bagaimana Allah mendidik Yusuf dalam mengarungi usia baliknya seperti yang disebutkan dalam firman Allah di atas? Ya, itu menarik ya. Jadi Nabi Yusuf itu diberikan hukman wa ilman, hikmah dan ilmu. Begitu juga para nabi yang lain, ya kan? Begitu juga Luqmanul Hakim diberikan hikmah dan ilmu. Nah, itulah yang Prof. Naqib Al-Attas mengingatkan bahwa adab itu is coming from hikmah. Adab is not coming from universities, even not coming from knowledge. Jadi adab itu hadir dari hikmah, sumbernya hikmah. Makanya kita ya para pendidik, orang tua, guru gitu harus terus berdoa pada Allah memohon hikmah, karena hikmah ini diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Ya, mungkin ada orang yang sangat pintar, ilmunya pandai. Ada orang begini saja, orang pandai ilmu tentang dakwah tapi enggak bisa berdakwah. Ada orang yang enggak pernah belajar ilmu pendidikan gitu ya. Tapi dia bisa bikin pondok dan pondoknya sukses, dia bisa didik. Saya menyaksikan ya banyak orang kampung, orang soleh, ya dia nggak ngerti masalah teori-teori gitu, tapi dia tuh orang jujur, orang baik, kehidupan sehari-harinya baik, mendidik anaknya disiplin, ya dia menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dia bukan orang, bahkan orang miskin. Saya tahu, saya punya kawan dulu. Saya tahu gitu ya, kawan SMA saya itu, rumahnya dari bambu, dindingnya itu dari bambu. Lantai rumahnya itu tanah. Ya. Waktu saya SMA tahun 80, lulus saya 84. Ya. Tapi Masya Allah, orang tuanya itu, apa ya, rasa percaya dirinya mendidik anaknya, tidurnya di surau, depan rumahnya ada surau. Ya. Tapi itu mampu dia mendidik anaknya. Ya. Jadi, menurut saya orang-orang begini itu orang diberikan hikmah oleh Allah. Ya, kadang-kadang ada orang yang kita ahli pendidikan, ilmu pendidikan, belum tentu dia bisa mendidik. Ya, ya kayak beginilah gambarannya. Ada orang, ya kan, dia dokter bidang pemasaran, profesor bidang pemasaran gitu ya. Suruh jualan, bisa nggak dia memasarkan? Belum tentu. Ada orang yang dia nggak belajar, nggak kuliah, bisa dia, ya kan? Dia kayak Lim Swee Leong ya, konglomerat-konglomerat besar itu gitu ya. Itu kadang-kadang dia belajar bisnisnya itu di mana. Nah, kita ini ya. Nah, di situ Nabi Yusuf itu diberikan hikmah oleh Allah. Ya, atainahu hukman wa ilman gitu. Nah, itu jadi kalau kita mau bisa mendidik ya, maka kuncinya ada di hikmah itu. Ya, ya tentu ilmu itu kan bisa dijelaskan karena ilmu itu ada strukturnya. Tapi kalau hikmah ini gitu ya, orang diberikan hikmah oleh Allah, ya mungkin dia tidak tahu, dia itu ngerti, tapi dia bisa mengatasi masalah, ya tanpa masalah, gitu ya. Dia menyelesaikan persoalan-persoalan dengan tepat. Dia tahu ketika anak begini, dia tahu solusinya, gitu kan? Itu mungkin harus suruh jelaskan kamu konsepnya apa ya. Nggak ngerti kan, dia feeling udah, dia bisa mendidik. Oh, anak tipe begini gitu ya, begini, karena itu yang makanya kenapa saya bilang pada kita sebagai guru gitu ya, maka kita itu kuncinya di guru ini, ya. Harus ikhlas. Harus ikhlas, karena dengan keikhlasan dan kesungguhan itu Allah akan berikan hikmah, itu yang mahal. Ya, kesungguhan, keikhlasan itu, ini yang Allah berikan hikmah. Ya, itu yang mahal. Jadi sayang gitu ya kalau jadi guru itu ya, niatnya uang. Jangan. Ya. Di berbagai sekolah saya bilang kalau guru ya mengajar, ya kita ini guru, kalau kita mengajar karena uang, saya bilang itu zalim. Karena menyampaikan ilmu itu wajib. Ya kan? Jadi dibayar atau enggak dibayar tetap harus ngajar gitu. Karena itu kewajiban. Ya, soal rezeki soal lain gitu ya. So, kalau kemudian ngajar karena uang, berarti kalau enggak dikasih uang enggak ngajar dong. Itu kan salah. Ya, motivasinya itu. Tetapi saya juga ingatkan ya pada lembaga pendidikannya bahwa guru ini mujahid, guru itu pejuang, mereka menyampaikan ilmu itu pejuang, mereka mujahid intelektual. Jadi para mujahid ini kewajiban masyarakat, kewajiban negara. Ya kalau lembaga ya kewajiban lembaga untuk memperhatikan mereka. Ya kalau lembaga tidak memperhatikan gurunya, tidak mengutamakan gurunya, itu zalim gitu. Ya jadi. Jadi lembaganya punya uang banyak gitu ya. Yang didahulukan gedungnya gitu ya, sarana-prasarana pendidikan. Yang penting itu gurunya justru, gurunya dulu yang diutamakan. Jangan sampai guru itu malah tidak bisa mendidik anaknya sendiri. Itu banyak guru ngeluh ke saya. Saya sehari-hari ya, harus dua apa pagi sampai sore mendidik anak orang gitu, tapi anak saya sendiri saya enggak bisa mendidik karena anak saya enggak bisa masuk ke sekolah ini. Gitu karena anak saya apa sekolah ini terlalu mahal untuk saya gitu. Ya jadi kalau menurut saya sebaiknya ya sekolah memberikan kesempatan kepada orang tua tetap untuk mendidik anaknya sendiri ya, jangan hanya mendidik anak orang ya, jadi begitu ya. Jadi tadi itu soal Nabi Yusuf tadi ya, jadi gitulah itu apa jawaban saya, pentingnya hikmah di situ ya, hukman wa ilman. Silakan Nes, ada lagi? Soalnya dari saudara Amrullah dari Sumedang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai takwa ini kaitannya dengan iman. Pertanyaan saya yang pertama, perlukah memisah pelajar putra dan putri agar fokus terhadap pelajaran? Saya memandang pemisahan itu bukan sekedar tempat. Jadi pelajar putra dan putri ini memang perlu program yang berbeda. Karena memang ada hal yang sama, ada yang berbeda. Ada tugas yang berbeda yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi terutama untuk pelajar putri itu ya diarahkan kalau dalam Islam itu bagaimana dia bisa menjadi pendidik yang baik. Itu yang utama ya. Itu juga baca konsepnya Ki Hajar Dewantara ya tentang pendidikan. Begitu juga beliau menyarankan untuk pelajar putri ya, bukan hanya dipisah dari segi tempat ya. Jadi memang sebaiknya kalau sudah akil balig gitu ya atau sudah mungkin usia-usia SMP ke atas itu dipisah ya, karena ada pesan. Tapi pengalaman kami di pesantren At-Taqwa ini ya, karena memang keterbatasan tempat, keterbatasan guru juga, kadang-kadang ada dipisah itu dan nanti dihijab ya, jadi tidak boleh terlalu bebas ya, bergaul bebas gitu enggak, tapi di kelas ya kita kasih jalan yang berbeda, misalnya dia dihijab gitu. Itu ini yang apa ya, paling enggak seperti itulah minimalnya. Jadi saya setuju kalau itu bisa dipisah ya. Cuma jangan begini ya, dipisah itu nanti konsekuensinya kadangkala gurunya beda. Ini dulu sama waktu kami di IPB dulu ya, membuat pembinaan untuk mahasiswa ya. Kemudian ada anjuran lah gitu ya, ada peraturan nanti bahwa tidak boleh ustadz yang laki-laki itu mengisi di perempuan, yang isi harus perempuan. Nah persoalannya ya, kadangkala ustadz-ustadz yang kualitasnya banyak itu yang laki-laki. yang perempuan terbatas. Ya, jadi dalam hal seperti itu menurut saya jangan terlalu ketat, karena boleh, Rasulullah juga mengajar yang perempuan, para ulama dulu juga begitu mengajar, itu tinggal teknisnya diatur. Ya, bahkan di sebagian pesantren yang cukup ketat ya, antara laki pemisah di satu lokasi tapi dipisah betul, sampai lokasinya satu tempat ya, tempatnya luas berhektar-hektar gitu. Itu saya pernah masuk sampai ke yang tempat putri itu di ini apa belajarnya, kalau yang jadi sampai ini sehnya itu ngajar pesantren itu, ngajar santriwatinya, santri putrinya. Jadi santrinya itu bisa melihat ustadznya, tapi ustadznya nggak bisa melihat santrinya gitu. Atau ada yang dia lewat video gitu. Jadi yang laki-laki langsung, kemudian yang perempuan melihat lewat video. Itu ada yang seperti itu. Ya, teknisnya bisa diatur lah. Jadi intinya adalah jangan terlalu bebas untuk interaksi laki dan perempuan. Ya. Begitu aja. Terima kasih. Ada yang kedua dari saudara Murul. Ya. Ketika pelajaran ketemu pelajar dipisah antara putra dan putri, bagi seorang pelajar putra maupun putri semisal tingkat SMP mulai tumbuh fitrah menyukai lawan jenis yang diawali dengan pandangan. Apalagi era digital sekarang udah berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana Ustaz cara memfokuskan anak-anak yang masih usia dini tingkatan SMP yang sudah mulai tertarik terhadap lawan jenis agar mereka bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Iya, yeah, kalau dia tertarik dengan lawan jenis itu normal. Ya, bahaya kalau dia tertarik dengan sesama jenis, ya, itu bahaya. Jadi normal, makanya memang di situ harus ada guru, orang tua yang justru itu menjadi pendidikan. Ya, karena ada kasus seorang ustadz cerita ke saya, dia punya santri gitu yang tertariknya justru dengan sesama jenis, tapi dia ngakui dia salah. Ya, sampai suatu ketika, karena ini pesantren tahfidz Quran, ya, ustadznya cerita ke saya, jadi anak ini dilatih betul supaya dia berjuang keras supaya dia bisa menyenangi lawan jenisnya. Itu perlu perjuangan berat itu. Ya, dia senangnya sama yang sesama jenis. Nah, akhirnya suatu ketika katanya, ini waktu dibawa ke puncak lah di acara tadabur apa Al Quran gitu ya di puncak itu, entah si santri ini ngelihat apa gitu di puncak itu, tiba-tiba berteriak takbir Allahu Akbar, dia bilang ke kiainya ini, ke ustadznya masih muda, dia bilang alhamdulillah Ustaz saya sekarang udah tertarik dengan lawan jenis. Jadi itu gak gampang loh, itu karunia gitu ya, tertarik dengan lawan jenis, nah, tapi harus dibatasi dan itu harus diajak, diberikan pengertian batas-batas ya, tidak boleh. Dan kalau lembaga seperti pesantren ini tegas, kalau ada yang pacaran lewat handphone saja, ya gitu, handphonenya dirampas, ya, dan dikasih peringatan keras. Kalau dilanjutkan ya suruh keluar, ya, meskipun apalagi sampai kopi darat, ya, kopi udara saja itu sudah kita nyatakan itu pelanggaran. Ya, jadi kayak pacaran lewat WA gitu ya, sekarang ini itu yang lebih berat tuh sekarang, ya, kholwat dalam medsos gitu. Jadi itu bukan hanya kholwat, karena kan tantangannya kholwat itu bukan hanya di dunia nyata, kholwat di dunia maya ini juga perlu diawasi. Maka perlu di situ tuh satu-satunya tuh ada yang ngerti IT ya, jadi pantau betul anunya apa santri itu medsos itu ya, nanti ketahuan. Coba ya, banyaknya kasus tuh begini di pesantren ya, itu ya nggak ada apa-apa, dia bersih itu. Begitu keluar, udah kayak kuda liar. Ini kasus-kasus ini yang perlu diingatkan. Ya, makanya sebaiknya sejak di pesantren itu sudah ya, dan santri harus disibukkan terus dengan pemikiran perjuangan. Ya, antara dakwah dan ilmu itu terus gitu. Sehingga nanti udah dia ketemu itu. Saya dulu alhamdulillah, saya dulu di IPB itu saya ketua bidang keputrian. Ya, saya pernah jadi ketua Badan Kerohanian Islam itu. Saya ketua satu, membawahi kaderisasi dan bidang keputrian. Ketemu terus mahasiswi itu. Ya seneng-seneng aja gitu. Tapi gak usah dibahas. Jadi kalau kita sibuk dalam urusan dakwah, ya, urusan ilmu, insya Allah. Ya, jangan Kita harus tekankan betul soal ini. Ini memang tantangan berat di zaman sekarang ini ya. Tadi pertanyaan Amrullah ini bagus gitu ya. Jadi harus interaksi itu ya, itu harus betul-betul ditegaskan ya. Jadi diberikan pengertian, dididik juga tegas insya Allah. Kadang apakah nanti ada pelanggaran? Saya lihat kasus, saya bilang kalau ada berapa, ada sampai yang pacaran enggak? Ada pacaran, tapi dari sekitar 100 siswa itu cuma satu. Ya, berarti saya bilang itu kasus. Kasus tangani kasus gitu kan. Artinya kebijakan seperti pesantren At-Taqwa ini tiap 2 minggu pulang, 2 pekan sekali santri itu pulang ke rumah 2 hari. Jadi begitu keluar dari tembok pesantren sudah medsosnya nyala. Gitu kan. Nah, itu bisa dipantau di situ tuh. Kemana gitu. Nah, di sini pentingnya ya peran guru. Ya, untuk terus memberikan pengertian. Ya, mudah-mudahan. Makanya gini ya, saudara Amrullah, sangat penting itu niat mencari ilmu. Dari awal ya masuk pesantren itu harus ditanya, kamu kesini niatnya apa? Kalau niat cari ilmu, ikhlas itu dulu. Kalau sudah niatnya nggak bener, jangan. Ya, kamu akan merusak itu. Nanti akan banyak kasus-kasus seperti itu. Yang niatnya awalnya bener saja di jalan bisa tergoda. Apalagi yang niatnya salah, ya nyari ilmu untuk cari ijazah, untuk cari dunia itu sudah berat di situ. Dari segi niat aja sudah berat. Ya. Baik, satu lagi mungkin, Haris. Satu lagi dari saudara Azam Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Azam dari Sumsel, saya bertanya Ustaz, apa filosofi pemilihan tahun 2045 untuk melahirkan generasi gemilang? Apakah agenda ini bersifat universal? Enggak, itu hanya karena Indonesia 2045 itu 100 tahun kemerdekaan kita. Dan sekarang di Indonesia itu sudah banyak orang bicara 2045 kan. Jadi 100 tahun Indonesia, 100 tahun Indonesia gitu loh. Nah, saya sebagai umat Islam, apa kontribusi kita untuk bangsa ini gitu loh, iya kan? Agenda kita, semua pihak sekarang berlomba-lomba menyongsong 100 tahun Indonesia, mereka ingin tampil. Kita kan enggak bisa membatasi. Ya kan, saudara-saudara kita dari berbagai agama lain juga menyiapkan pendidikannya, generasi terbaiknya kan. Indonesia ini pasar bebas, ibaratnya begitu kan. Jadi jangan nanti menutup kok kita mayoritas begini, kita kalah. Ya jangan nyalahkan pihak lain gitu loh. Ya, kita ada momentum dalam menyongsong 100 tahun Indonesia. Kita ada waktu satu generasi dan setelah saya pelajari, ya memang lahirnya generasi itu sekitar 25 tahun itu. Iya kan? Kalau kita ibaratkan anak, kita didik dari SD. Iya kan? Lulus SD lah, masuk akil balik SMP. Masuk SMP 12 tahun. 12 tambah 25 berapa? 37 kan? Nah itu pas itu. Iya kan? Itu menjelang usia 40 tahun. Kan gitu. Jadi itu dia ke sekitar. Jadi kalau kita mau perhatikan sekarang, mulai anak masuk SMP, apalagi SMA gitu. Nah, usia 15 tahun itu start akil balik. Jadi sekarang fokus kita nih sekarang, anak-anak yang masuk akil balik ini, 14-15 tahun. Itu pas tambah 25 tahun. Dia 25 tahun lagi umur 40 tahun. Jadi pendidikan kita sudah harus berpikir, gitu loh. Kita sekarang ini, anak kita yang 15 tahun ini, 25 tahun itu mau kita proyeksikan jadi apa? Dan itu proses itu sekarang harus sudah terencana menurut saya. Ya, kita sudah tahu potensinya. Oh, anak ini cerdas ini. Ya kan? Berarti dia harus kita arahkan ke sana. Ada yang tanya, terus gimana caranya? Nah, ini problemnya. Karena sekarang kita nggak bisa untuk mencapai tujuan yang ideal. Dia menjadi ulama, pemimpin umat. Ya kan? Dia menguasai tadi yang saya bilang minimal kalau bisa dia punya dua gelar doktor, ya doktor ulumuddin, doktor bidang sains gitu ya. Untuk itu saya bilang dia perlu zigzag misalnya. Dia kuasai ini dulu, adab dulu. Nah, itu ini enggak bisa konsep biasa. Nah, itu harus ya nanti insyaallah kita bahas ya di dalam ada satu materi yang urgensi pendidikan kader ulama. Karena kami di Dewan Dakwah itu sudah pernah menyelenggarakan program kaderisasi 1000 ulama. Ya, kaderisasi 1000 ulama. Itu dari lulus S1, saya targetkan 17 tahun untuk menjadi ulama pemimpin. Alhamdulillah, ya waktu itu kita kerjasama dengan Basnas, ya, dari anggaran 26 miliar itu disetujui, dan kita sudah melahirkan ratusan doktor gitu ya, ratusan master ya, tapi itu belum selesai ya. Kemudian ada macam-macam program itu terhenti sementara ya. Nah, itu tapi kita juga lakukan program dengan kerjasama dengan berbagai pihak yang lain. Ini urgent ya nanti. Jadi kenapa 2045 tadi pilihannya adalah 2045 ini kita punya waktu sekitar 25 tahun untuk mendidik anak-anak yang sekarang ini mulai masuk akil balig. Ya, kita siapkan betul-betul untuk ini. Nah, tapi itu enggak hanya itu. Selama 25 tahun ini gitu ya. Itu kita target. Misalnya sekarang dari kita punya sekarang ulama-ulama yang bagus, ulama muda, usia 30-an. Ini yang menjadi target utama ini. Karena 10 tahun lagi dia masuk usia 40 tahun. Siapa yang mikirin ini? Ya. Jadi bukan sekedar dia ngambil S2, S3, bukan sekedar itu. Jadi ketika dia ngambil S3, misalnya kita tekuni, kamu bidangnya apa? Kamu nulis disertasinya apa? Ya. Terus aktivitas setelah lulus apa? Itu harus kita bantu, ya. Ya, harus kita bantu. Nah, itulah contoh ya, apa namanya? Kenapa pemilihan saya memilih 2045? Karena 2045 ini adalah 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya ingin Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia. Ya, kondisinya tidak seperti sekarang. Ya, saya kalau ke luar negeri, ya, ke Timur Tengah, kemana-mana itu, terus terang aja merasa sebagai orang Indonesia ini kurang kita dihargai. Ya, dan itu kita tidak menyalahkan pihak lain, bangsa lain. Ya, kita yang harus melakukan sesuatu. Jadi kita bicara sekarang, oh, kok pemimpin kita enggak, saya enggak bisa. Sekarang ini itu masa depan itu ada di tangan kita, insya Allah. Ada di pesantren-pesantren kita itu, ada di kampus-kampus kita itu. Gitu. Itu sekarang kita punya peluang. Ya, jadi kalau kita terus, kok ini begini sih sistem nasional begini? Enggak, sekarang sudah ada peluang kok. Konstitusinya ada, undang-undangnya ada, peluangnya ada. Tinggal kita sekarang mau atau tidak. Tinggal kita sekarang berani apa enggak. Itu aja menurut saya. Ya. Tapi susah, memang susah. Masuk surga itu susah. Ada yang bilang, Ustaz, susah begitu. Memang susah. Saya bilang, masuk UI aja susah kok. Ya. Masuk UI itu, 14 tahun orang-orang. Saya punya teman, anaknya mau masuk ke kedokteran UI. Itu udah disiapkan dari SD. SD-nya ke sini, cari SD Islam. Begitu SD Islam, dia cerita ke saya. SMP-nya saya sudah atur, masuk ke SMP mana di Jakarta. Dari SMP itu, dia akan masuk ke SMA ini. Dari SMA ini, baru dia masuk ke kedokteran UI. Jadi orang tua sudah menyiapkan anak untuk masuk UI. Gitu kan? Itu dari SD. Itulah, ya kan? Nah, ini mau masuk surga sambilan. Ya kan? Mau jadi ulama hebat sambilan. Ya, syukur-syukurlah jadi orang takwa. Jadi orang takwa itu mulia, bukan sambilan. Ya, jadi itu masalahnya gitu. Jadi sekali lagi kalau itu kita menganggap bahwa iman, takwa, akhlak mulia itu hal yang remeh, ya itu sambilan lah, bisa, nggak terlalu penting gitu. Yang penting kan dia profesional. Ya kalau itu tujuannya ya, ya itu akan didapat, tapi ya sambilan jadinya kan, asal-asalan. Kalau menganggap akhlak, menanamkan akhlak itu perkara remeh, yang penting matematika, ya sudah. Nanti hasilnya juga begitu. Memang di kurikulumnya itu dianggap perkara kecil kok, bukan sungguhan. Ya, jadi begitu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya para mahasiswa Taqwa College dan juga para santri, para wali santri dimanapun berada, pemirsa juga, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kuliah kita, meskipun tentu ya kita masih terus berdoa pada Allah, mudah-mudahan ya musibah corona ini ya segeralah. Ya, kita percaya pemerintah kita, ya tokoh-tokoh kita ini telah melakukan berbagai usaha. Ya, tapi jangan lupa bahwa tetap kita yakin, ya penyakit ini datangnya dari Allah. Virus ini ya menyerang dengan kehendak Allah. Ya, maka kita mohon supaya Allah ya segera menghilangkan. Ya, ya tentu dengan kita berjanji bahwa kita berusaha lebih baik lagi untuk menjadi manusia. Hamba Allah dan Khalifatullah fil Ardh. Ya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.